jumpa kembali dengan saya di sini bareng rekan-rekan Aurora. Buat harus bagai semuanya, lagu terbaru dari saya buat anda semuanya, Sinja. Yang ngasih goyang jangan lemas ya kamu ya, semangat semuanya ya. Adalah cinta yang pernah singgah hatiku dan hati telah pisah. Buat semuanya yuk. Indahnya kenangan antara kita, impian semuanya telah sayang, saya masih tetap doa yang tetap semangat.